Bismillahirrahmanirrahim. Ila sihwari kullu hadith. Sihwari kullu hadith. Dal kibar nyemian Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Adam man hu Adam bin Abi Iyas wasmu abihi nama ayahnya siapa? Nahiyah wakila Abdurrahman. Nahiyah wakila Abdurrahman. Wama kunyatuhu, kunyahnya siapa? Abul Hasan. Hadatsana Syu'bah, ini berkali-kali, ini Ismail Syu'bah, Abu Ustam dari mana? Al-Basri, dari Basrah. Kana fakiran saburan. Seorang yang fakir bersabar. Siapa yang menyebutkan di antara ucapannya? Annahu fa'asul ulum. Nahu kapaknya ilmu. Artinya memecahkan ilmu-ilmu. Siapa yang menyebutkan lagi? Ada akubat. Ucapan Syu'bah, siapa menyebutkan? Rahman. Lain azina habu ilam nudalis. Saya berzina lebih sukai daripada tadlis. Diperhatikan, yang ramai diperhatikan. Untuk yang bagus. Siapa yang menambah lagi? Man talabal hadith aflas. Siapa yang mencari hadith akan bangkrut. Bangkrut dari sisi dunia, tapi beruntung si akhirah. Antara sibukan ilmu hadis, dan sibukan ilmu dunia. Yang itulah bangkrut dari sisi dunianya. Namun ini tidak secara itlak. Karena di sana banyak muhadis, justru semakin lancar rezekinya. Lihat bagaimana Laits bin Sa'd, Imam Malik dan lain-lainnya. Siapa lagi menambah? Lan asyrabu bawal himar habu ilmi mudallis. Kalau saya meminum kencing keledai lebih kusukai daripada tadlis. Lelwahab kuluman katabdu wanhu hadith wa ana lahul abd. Setiap yang telah aku tulis darinya hadis, maka aku menjadi budaknya. Artinya menghormati kepada gurunya. Namun dia pernah tidak lagi mencari ilmu kepada siapa? Abu Zubair. Nahu mazina ya starjah. Kecurangan dalam menimbang. lauka li daki wa qasab ma'ubali ma'afalin dunia. Kalau saya punya kayu, punya tepung, saya tidak peduli dengan kehilangan dunia. Dan sebagainya, ucapan syubah banyak. Wa indahu waladun mughaffal. Dia memiliki anak yang linglung yang. Saya menyebutkan ucapan syubah tentang anaknya ini. Saya menyebutkan sama itu waladi sa'dan liyaflah nam yasanu nam wa aflah fa ma'saida wa ma'aflaha. Aku namakan anakku dengan Sa'd supaya berbahagia, beruntung. Ternyata tidak berbahagia, tidak beruntung. Ketika ayahnya menasihati kalau sudah mati disuruh mencuci buku-bukunya, anaknya mencucinya. Bagaimana buku dicuci? Kan rusak. Akhbarana Abu Jamrah Nasr bin Imran Ad-Dubai qala tamatta'tu. Aku melakukan tamattu, penggabungan haji dan umrah. Fanahani anas, maka manusia melarang diriku. Coba lihat, terkadang banyak manusia mengingkari perkara yang baik. Atau sebaliknya, justru ada yang berkata jelas-jelas jelek, manusia meridhoinya. Fasa'atu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Fa'amrani, maka beliau memerintahkan kepada saya. Untuk apa? Untuk meneruskan umrah dan hajinya. Fara'aitu fil manam, maka melihat dalam mimpi. Ka'ana rajulan yakul, seakan-akan seseorang itu mengatakan, li hajjun mabrur, bagiku haji yang mabrur, haji yang bagus. Mutakabbalah wa umrah mutakabbalah aidan, dan umrah yang diterima. Kita mengetahui nam hajjun mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Fa akhbartu Ibn Abbas, maka aku memberitahu hal ini kepada Abdullah bin Abbas. Wa qala sunnat nam sunnata an-nabi, dan juga dibaca sunnatu, inna hadhihi sunnatun nabi. Nam mubtada'ya mahdhuf wa sunnatu khabar, atau wafaqtu sunnata, sunnata menjadi maf'ulun bihi. Sunnata an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nam, faqala li akim indi, hendaknya engkau bersama diriku. Faja'alaka sahman min nari, aku akan berikan bagian kepada dirimu dari hartaku. Qala syu'bah fakutu lima, syu'bah mengatakan nam, kutu ini syu'bah lima, kenapa? Faqala ay Nasr bin Imran liru'ya allati ra'aitu, karena mimpi yang telah aku lihat. Ini menunjukkan bahwasanya tamattu tentunya lebih bagus menurut pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kita mengetahui dalam hadis Abi Hurairah Al-Bukhari, lam yabqa minan nubuwat nubuwah illa mubasyirat. Qala mal basyirat, qala ar-ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kenabian setelah kenabian kecuali mubasyirat. Para sahabat mengatakan, apa itu mubasyarat? Qala ru'ya salihah. Mimpi yang baik. Ya taraba. Nah, zaman kalau sudah zaman dekat dengan hari kiamat, la taqad ru'yal mu'min takdzib. Hampir-hampir tidak terjadi kedustaan pada mimpinya orang mukmin. Ar-ru'ya salihah juz'un min sittina wa arba'ina juz'an min an-nubuwah. Bahwa mimpi yang baik itu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'a ahadukum man yuhibbuha fa innaha na farihamatillah fa inna Allah wa li hadits biha." Jika kalian itu melihat mimpi, di antara kalian melihat mimpi yang ia senangi, maka hendaknya memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, karena itu dari Allah. Mimpi tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya mimpi melakukan salat, mimpi membaca Al-Qur'an, mimpi ngisi hadrah, mimpi naam bersedekah dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan. Kemudian hendaknya dia menghabarkan kepada yang lain. Dan yang lain wal hadis illa man naam yuhibbuha. Man yuhib. Dan tidak membicarakan kecuali kepada orang yang ia cintai. Wa idza ra'a ma yakruha fa innaha min asyaitan falyasta'idh min syarrihi wa la yuhaddits biha fa innaha la tadurruh. Jika melihat mimpi yang jelek, maka itu dari syaitan. Maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Dan jangan mengabarkan kepada seorang pun. Misalnya mimpi melakukan perbuatan tidak bagus. Mimpi bernyanyi. Nah, mimpi berhubungan dengan wanita lain. Ataupun yang mimpi-mimpi lainnya itu dari syaitan, maka jangan mengabarkan. Dalam riwayat lain, falyabsuk an yasarihi thalatha wal yasta'in billahi minas syaitan rajim. Jadi hendaknya dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali, berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan. Baitahawal alladzi kana alaihi, kemudian pindah posisi dari apa yang sebelumnya. Dari sini para ulama membagi bahwasanya mimpi ada 3, mimpi yang bagus, mimpi yang jelek, kemudian sekedar hadithun nafs, dibisikan jiwa atau mungkin kejadian sebelumnya. Nah, ia ingat terus sampai terbawa mimpi. Kemudian kalau kita bermimpi tidak usah terus tersibukkan dengan bertanya kepada yang lain. Dan Syekh Muhammad Syahim menyebutkan, tidak bisa mimpi orang sekarang itu disamakan mimpi dengan orang-orang sebelumnya. Karena mungkin beda keadaan, beda orangnya, beda keadaannya. Oleh itulah bahwa mimpi-mimpi yang sudah ditulis dalam buku-buku tidak mutlak bisa menjadi sandaran. Nah, tidak bisa menjadi sandaran. Nah, dia bisa menakbirkan dirinya sendiri. Kalau mimpi yang jelek, ini dari syaitan, maka hendaknya dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, berlindung kepada Allah dari syaitan tersebut, kemudian berubah posisi. Jadi kalau sebelumnya di arah sini, pindah ke sini. Nah, kalau belum berubah juga, para ulama menyebutkan hendaknya dia berwudu melakukan sholat. Mungkin memang di rumah tersebut ada jin-jinnya. Diperhatikan. Sudah sebutkan kepada kalian di Son'a itu ada hotel. Hotel ini terkenal. Setiap yang tidur di situ itu pasti dibuang ke jalan. Ya, tidur di situ dibuang ke jalan. Pernah Ahlus Sunnah juga mencoba tidur situ, ternyata pagi-pagi sudah berada di jalan. Ya, mungkin jinnya jin salafi. Mungkin. Jadi dibacakan apa tidak mempan. Nah, sudah sadung lama. Oleh itulah, termasuk rumah-rumah yang di situ lama enggak dihuni, itu biasanya akan dihuni oleh para jin. Bekas-bekas runtuhan misalnya juga. Maka hendaknya setiap kali masuk membaca salam, ketika membuka dan menutup pintu membaca basmalah dan seterusnya, supaya jin tersebut lari dari rumahnya. Bacakan surat Al-Baqarah. La tajalu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafir. Minal bait allati tuqra fi surat Al-Baqarah. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka hendaknya kalian baca surat Al-Baqarah karena syaitan tersebut akan lari dari rumah. Ya, dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Dan juga surah Al-Baqarah menjadi perisai utama bagi mereka-mereka yang hendak menyihir seseorang. Tapi kalau sihir tersebut memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, tetap akan bisa masuk. Kalau memang itu memang apa sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau belum ditakdirkan, walaupun nah berupaya mereka menyihir bertahun-tahun lamanya, tidak akan bisa masuk. Namun itulah kita berusaha membentengi diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga orang lain yang belum tahu. Rasulullah SAW mendoakan kepada Hasan Hussein, "Mu'idukum bi kalimatillahi tammah min kulli ainin walamah. Naam. Wa min kulli syaitin min kulli syaitan wa la muhammah." Jadi aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu berdua. Setiap pandangan dan juga kejelekan-kejelekan dan setiap naam syaitan dan juga hewan-hewan. Ini perlindungan dari kecil. Ada sebutkan hadis Abi Hurairah, "Ma min mauludin yulad illa nakhasa syaitan fastahil sirahan min nakhsah asyaitan." Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali ditusuk oleh syaitan. Maka menjerit menangis karena tusukan syaitan tersebut. Ya, tadi upaya untuk bisa terhindarkan dari mimpi yang jelek, yaitu dengan meludah ke kiri sebanyak 3 kali, membaca isti'adzah, merubah posisi. Kalau belum bisa lagi, bagaimana tadi caranya? Jangan sibuk dengan pertanyaan, enggak dijawab nanti. Bagaimana caranya tadi? Kalau enggak bisa lagi, tetap mimpi lagi, bagaimana? Berwudu, melakukan sholat. Nah, berwudu melakukan sholat, ini upaya. Yang ketiga hanya sekitar bayangan, karena mungkin sebelum tidur melakukan sesuatu, terbawa ketika tidur. Maka demikian tidak memberikan madarat. Jadi ada tiga tadi. Dari Allah mimpi yang baik, melainkan yang jelek dari syaitan, kemudian hadisun nafs. Nah, bayangan jiwa atau dirinya yang dilakukan sebelum tidur. Dalam hadis Abu Hurairah Al-Bukhari Muslim, man ra'ani fil manam faka'annama yarani fil yaqdhah. Inna syaitan la yamathal bi. Barang siapa yang melihat saya ketika tidur, maka seakan dia itu melihat ketika bangun. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupai saya. Bisa menyerupai yang lain, kita sebutkan kemarin kisah Nabi Sulaiman. Ya, lah. Masih ingat kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memiliki berapa istri? 100. Istri kepercayaannya siapa namanya? Jarodah. Nah, ketika tiap kali hendak mandi junub ataupun pergi ke WC, maka khatam ini diserahkan kepada istrinya untuk dijaga. Datang jin berbentuk seperti Nabi Sulaiman, dia katakan, hati al-khatam, berikan kepada saya cincin itu. Yang diberikan, setelah diberikan, ternyata jin tersebut itu menduduki tahta atau singgasananya Nabi Sulaiman dan memberikan keputusan-keputusan atau hukum-hukum yang sangat menyelisihi. Bahkan orang-orang yang ahli dalam Taurat mereka mengatakan, ini Sulaiman sudah gila, sudah hilang akalnya. Mereka datang kepada istri-istrinya dalam keadaan mengingkari, dan istri-istrinya hanya bisa menangis. Akhirnya para qurra Taurat membaca Taurat, membacakan kitab Taurat tersebut, yang menjadikan jin tadi pergi sampai cincinnya jatuh di laut dan dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian Nabi Sulaiman dalam kondisi miskin karena kekuasaannya ada di cincin tersebut. Kalau belum bukan cincinnya ini, dan izin Allah juga, kondisi hina, dalam keadaan lapar, kehausan, datang ke nelayan. Hati ini sama, berikan kepada saya ikan. Ana Sulaiman, saya ini Sulaiman. Ana ju, saya dalam keadaan lapar. Fadharabah, nelayan tadi memukulnya sampai keluar darah. Ia pun mengusap darah dari wajahnya. Namun diingkari nelayan yang lainnya sebagai bentuk rasa salah yang mereka lakukan, padahal yang melakukannya seorang, hanya mereka mengasih dua ikan yang besar. Dibelah oleh Nabi Sulaiman ikan tersebut, ada salah satu di dua ikan tadi terdapat cincin. Ia pakai kembali, kemudian kembalilah istananya, kembalilah Nabi Sulaiman dalam keadaan nam jaya. Kalian juga ingat kisah Syekhul Islam Taimiyah. Tatkala beberapa jin menyerupai wajah, jubahnya, jenggotnya mirip dengan Sulaiman dan Syekhul Islam Taimiyah. Muhadharah di beberapa tempat. Ini bukti bahwasanya syaitan akan bisa menyerupai wajah-wajah kita, tubuh-tubuh kita. Itulah tatkala mungkin seorang laki-laki yang hendak menggaul istrinya harus berdoa lebih dulu. Nah, doanya apa yang mau nikah ini? Al-Qurnain. Apa doanya? Kalau tidak bisa doa ini, jangan nikah dulu kamu, bahaya. Apa doanya? Gak bisa Khalid, gak bisa juga, jangan nikah dulu, harus jelas. Ini Afan, belum siap nikah. Apa doanya? Doanya, siapa yang bisa yang kecil-kecil? Bismillah, Alamat jenis syaitan, jenis syaitan merasa kena. Tidak bisa kamu. Taib. Bismillah, Allahumma jannib syaitan, wajannib syaitan, marazaktana. Ini doa. Bagi yang sudah nikah, jangan langsung saja, nah. Ya, berdoa lebih dulu. Supaya apa? Supaya syaitan tidak ikut andil. Mungkin yang jima'in bukan kalian, tapi jin tersebut. Enggak mungkin anaknya kayak syaitan. Lahir anaknya kayak syaitan. Apa ada orang yang nikah dengan jin? Banyak. Bahkan masuk dalam Quran, ada seorang laki-laki yang memeluk istri tercinta berupa ular besar. Istri tercinta, ular besar, memasukkan Quran dalam keadaan bangga. Nah, ini kenyataan. Dan juga disebutkan oleh para ulama di buku-buku tentang bahasan jin, bahwa ada manusia-manusia yang cinta dengan jin dan sebaliknya juga. Saya sebutkan kemarin upaya-upaya untuk bisa masuknya jin kepada manusia, di antaranya ada bentuk cintaan. Ada juga bentuk kebencian, ada balas dendam, ada karena ingin menjadikan orang tersebut rajin beribadah, sudah gila, rajin beribadah luar biasa. Atau sebaliknya juga, biar dijadikan orang yang durhaka, sebelumnya orang soleh. Tidak pernah lagi sholat. Dulu pernah kita-kita ke kampung sebelah. Oh ini Masya Allah, kepala dan lehernya yang bersama besarnya. Saya ngelihat nih, kalau saya sendiri kayaknya tidak bagus ini nanti. Kalau terjadi pertempuran gimana nanti? Nah, kita ngundang. Nah, undang teman-teman. Siapa yang pernah kesana kemarin? Lehernya coba. Itu biasa kalau mikul satu kuintal lebih sendiri. Nah biasa. Nah dibanting, padahal dulunya ini belajar ke kampung sebelah ini, tarekat. Nah, rajin beribadah, rajin zikir. Terakhir-terakhir hanya tinggal di kamar. Tidak pernah lagi sholat, tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran. Nah stres. Wahakata. Telah lewat juga penyebutan firman Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu latabatum syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit yang tidak mengikuti. Balkan ya'budunal jin aktsaruhum bi'minun, bahkan mereka itu kebanyakan menyembah jin dan beriman kepada jin. Kebanyakan manusia menyembah jin bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Telah lewat juga penyebutan wa ma bikum fi al-syirk illa kasyal baydha fi jildi ath-thawr al-aswad. Ialah kalian dimanin berlaku kesyirikan kecuali seperti rambut putih, satu rambut putih di bulu sapi warnanya hitam. Kalau ada sapi warnanya hitam, hanya satu rambut putih. Ini ibaratnya orang muslim. Jutaan yang lainnya ini adalah orang-orang musyrikun yang menyekutukan Allah SWT. Sehingga Allah katakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan orang-orang yang di dunia ini, sungguh mereka menyesatkan dirimu di jalan Allah. Itu kalau mengikuti kebanyakan manusia akan sesat. Qalilum min ibadiy syakur, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian yang berpikir, yang ingat. Qalilam ma tu'minun, sekali yang kalian itu beriman. Wa ma amana mahu illa qalil, dan tidak beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Jadi bayangkan satu kapal. Kapal dulu tidak sebanyak kapal sekarang, kapal induk yang diisi dengan 6 pesawat, diisi dengan 6 mungkin beberapa bis ataupun yang lainnya. Dulu sedikit, kecil kapalnya. Diisi dengan orang beriman, diisi dengan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Unta, ada jantan, ada betina. Sapi juga begitu. Jadi sedikit. Anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Istri Nabi Nuh tidak beriman. Wahakala. Syahid bahwa kebanyakan manusia di dunia ini justru tersesat. Maka jangan kita mengikuti suara terbanyak. Nah, suara terbanyak, suara tersesat. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Suara terbanyak tidak akan benar keadaannya. Coba lihat yang didebat oleh Abdullah bin Abbas dari 6.000. Hanya 2.000 yang bertobat. Yang 4.000 yang lainnya diperangi. Di masa Ali bin Thalib. Dari 6.000 hanya 2.000 yang bertobat. Mimpi tadi ada 3. Apa? Noh. Mimpi yang baik. Bagaimana kalau kita melihat mimpi yang baik? Mimpi yang baik, apa yang kita lakukan kalau kita ngelihat di mimpi, di dalam tidur di mimpi yang baik? Ya sana, memuji kepada Allah, kemudian apa Hasan? Hah? Udah 3 kali mimpi yang baik. Hah? Balik arah, gimana balik arah? Anda Amir, kalau kita melihat mimpi yang bagus, bagaimana, apa yang kita lakukan? Yang pertama apa? Memuji kepada Allah. Yang kedua, Anda Abin, hendak menceritakan kepada yang lain. Riwayat yang lainnya juga apa? Tidak menceritakan kecuali kepada orang yang ia cintai. Kalau mimpi yang jelek Anas, apa yang kita lakukan? Nah, mudah kiri 3 kali. Apalagi? Sebelumnya. Sebelumnya Anda Taufik, Ahmad Taufik. Hah? Anda Hafiz. Berlindung kepada Allah dari kejelekan syaitan. Kemudian kemudian apa? Umar. Udah tadi, pertama meludah, kemudian berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Setelah itu apa? Merubah posisi. Setelah itu apa, Abdurrahman? Hah? Tidak menceritakan. Yang keempat, tidak menceritakan. Kalau masih belum ada perubahan, masih jelek aja mimpinya, Anda Hanan, perhatian tidak perhatian ini, Anda hebat, berwudu melakukan sholat. Yang ketiga apa tadi? Bayangan jiwa saja, bayangan jiwa. Mungkin ada kejadian sebelumnya, makanya tidak memberikan madarat. Kemudian yang melihat Nabi Muhammad SAW itu tidak mutlak nanti ketika mungkin ada yang hitam, tinggi, keriting, mengatakan saya Nabi Muhammad, langsung dibenarkan tidak. Jadi harus sesuai dengan sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Indra Ilyas, wajah Nabi Muhammad SAW bagaimana bentuknya? Anda Irsyad, wajahnya bagaimana bentuk-bentuknya? Anda Luman, bersinar, apa lagi? Terahim. Wajahnya wajah. Anda Hamzah. Hah? Wajah putih bersinar, apalagi? Anda Izzah. Wajahnya. Wajahnya apa? Bulat, tidak lonjong. Nah, rambutnya bagaimana rambutnya? Ini ya, nanti kalau ada yang mengaku Nabi ternyata wajahnya hitam, menyeramkan. Nah, ini bukan Nabi. Harus tahu sifat-sifatnya. Anda Telohab, rambutnya bagaimana? Rambutnya lurus? Apa keriting? Sedang? Ikal? Rambutnya bagaimana? Rambutnya panjang? Enggak panjang apa lagi? Kolaka Hendang, rambutnya gimana? Rambutnya keriting apa lurus? Keriting. Ayo Umar. Gelombang, seperti ombak laut yang mengatakan gelombang rambutnya. Tidak keriting. Nanti kalau ketahuan rambutnya keribu, sudah. Ini bukan Nabi. Bagaimana jenggotnya? Anjang. Jenggotnya lebat. Karena ila kalau Quran, tatarib lihyatu. Kalau baca Quran, bergoyang-goyang jenggotnya. Nah, seperti kita sedikit. Kita baca mana goyang-goyang? Cuma sedikit. Lebat, bergoyang-goyang. Kalau mengaku Nabi tidak punya jenggot, ini bukan Nabi jelas. Jenggotnya lebat. Bagaimana postur tubuhnya Khalid? Tinggi, pendek, endang, lebat, sedang, tubuhnya sedang. Bagaimana tangannya, telapak tangannya? Anjang. Kalimantan. Telapak tangannya bagaimana? Ini kalau mimpi jabat tangan. Muhammad. Hasan. Lebih halus daripada sutra. Halus. Tangannya halus. Bagaimana dengan bibirnya? Bentuk bibirnya bagaimana? Muhammad. Anda Imam. Bibirnya bagaimana bibirnya? Melebar. Bibirnya melebar bukan kecil, ini melebar. Suaranya pun juga bagus dan besar suaranya. Dan juga terbiasa Rasulullah pakai imamah. Jadi kalau kelihatan pakai topi itu sudah bukan, karena nanti akan ada yang begitu. Saya melihat Nabi, bagaimana bentuknya tinggi besar, hitam. Ini keliru jelas. Jadi harus diketahui sifat-sifatnya. Bagaimana tadi sifat-sifatnya Rafi? Coba diulang. Rambutnya bergelombang, agak panjang. Wajahnya putih bersih bersinar. Mulutnya lebar. Badannya tubuhnya sedang. Telapak tangannya lebih halus daripada sutra hadis Anas bin Malik. Jenggotnya lebat. Hidungnya bagaimana? Pesek, mancung. Mancung, hidungnya mancung. Wajahnya bagaimana? Tampan? Biasa? Wajahnya tampan. Nah. Saya bermimpi mengangkat batu besar berkali-kali. Nah, saya mengangkat tapi tidak berhasil. Apa takwilnya? Saya tidak tahu. Karena saya bukan ahli dalam menafsirkan mimpi. Nah, menakwilkan mimpi. Siapa yang tahu? Angkat tangan apa takwilnya? Karena juga kalian posisi salah. Kadang dikejar anjing enggak bisa lari, mungkin kakinya tertekuk. Nah, kadang juga lari dengan cepat karena mungkin kakinya lurus. Itu kadang pengaruh. Kadang pengaruh. Kadang jalan cepat luar biasa. Banyak sebagian santri ketika sholat bermain-main dengan jari jemarinya. Sholat kalau olahraga gimana? Siapa tadi siang suaranya keras tadi? Hah? Tidak boleh begitu. Jadi kalau kalian di belakangnya orang yang ditinggal pergi kalian nanti. Tiga kali gerakan, tidak sah sholatnya. Ini pendapat orang yang mengaku mengikuti pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i. Lalu dah tiga kali ini maksudnya bagaimana? Ya bisa enam secara zahir atau mungkin tidak terlalu banyak membuang ludahnya dengan apa semacam tiupan yang bercampur dengan ludah. Nanti mungkin tidurnya di masjid tidak boleh, tidak boleh untuk meludah di masjid. Atau tidur di samping kanan kirinya atau samping kirinya ada teman kita, masa kita ludahi? Nah, Ustaz bagaimana saya mau beli sampo tidak bisa? Kalau tidak bisa beli sampo gundul aja, biar tidak usah pakai sampo, ya tidak. Ditipiskan rambutnya, lalu digundul sekali-sekali, biar tidak butuh banyak sampo. Rambutnya tebal, tentunya akan butuh sampo banyak. Nah, kita lihat juga Mas Syekh di Yaman, rata-rata rambutnya tipis, rata-rata. Banyak juga ulama-ulama yang ada di Saudi. Kalau kita lihat Syekh Mubil agak panjang sedikit. Nah, Syekh Mubil bin Hajar Wadi. Apa hukum makan monyet? Yang tidak boleh. Apa alasannya? Saya menyebutkan gigi taring. Yang kedua, kuku. Nah, kulidi makhlab wadhinab. Yang kukunya tajam. Demikian pula gigi taring. Di samping itu juga Allah sebutkan waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Kami jadikan di antara mereka itu kera-kera dan babi-babi. Berarti ini perubahan yang sangat jelek. Jadi hewan yang sangat jelek. Yang itulah para ulama mengambil istimbal dengan ayat ini. Tidak boleh dimakan kera ataupun babi. Siapa yang dirubah itu menjadi kera dan babi? Sebagian orang Bani Israel. Nah, apakah mereka punya keturunan yang dirubah tersebut? Mustafa, tidak punya. Apakah benar bahwasanya kita asalnya dari kera sebagaimana teori Darwin? Anda Hamzah. Nah, salawat dalil. Idza mata ibnu Adam. Nah, idza mata ibnu Adam. Riwayat idza mata al-insan. Ya bani Adam, khudu zinatakum. Ada pertanyaan saya mobil jawab, kalau begitu di mana ekornya? Ala intaha bisa kata julus, habis karena banyak duduk. Ekornya habis karena banyak duduk ya. Anehnya di sekolah-sekolah dipelajari itu. Sudah jelas salahnya dipelajari. Kalau begitu kita kenapa enggak pelihara orang hutan aja? Nanti biar jadi orang. Atau nah, kita pelihara kera. Lama-lama jadi orang. Kalau memang itu asalnya dari manusia, dari kera. Kita pelihara kera, lama-lama jadi orang kan bagus. Nah, mana lebih dulu antara Nabi Musa dan Nabi Sulaiman? Duluan mana coba? Siapa menyebutkan? Nabi Sulaiman. Tayyibillahu nafsu.